طيب بسم الله الرحمن الرحيم. راء ثلاثية مخرج يا فاشكرم ها ها سكرم اي. طيب setelah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang makhraj po da ta ya. Yang ketiga huruf ini keluar daripada ujung lisan dengan tempat tumbuh gigi atas, cuman bedanya po agak masuk sedikit ya, agak ke atas, dan juga suaranya menggema ke langit-langit atas, tidak keluar, tidak seperti ta dengan da ya, yang semuanya keluar. Bisa dibedakan. Jadi kalau ta dan da, semua udara keluar ya. Tapi kalau to, semuanya menjurus ke atas. Di suara menjurus ke langit-langit atas semua. Tapi kalau da dengan ta, suaranya keluar semua. Tanya. Dan bedanya ta ini tekanan makhrajnya lebih lemah ketimbang da dengan to. Sehingga untuk ta, dia hanya memiliki aliran nafas saja untuk menghabiskan suara yang ada ya. Ketika disukun at, sisa daripada nafasnya. Berbeda dengan da dan to, karena sandaran terhadap makhrajnya kuat, maka dia sisa keluarnya dengan apa? Dengan pantulan suara saja ya. Ad de, sandarannya kuat. Demikian juga to ya. Ad to, karena sandarannya kuat juga. Sehingga yang ada apa? Suara. Yang berikutnya tarful lisan, ujung lidah di atas gigi seri bawah dengan misalkan celah sempit antara permukaan lidah dengan langit-langit, memungkinkan aliran udara atau suara, maka keluar tiga huruf. Di tarful lisan, ujung lidah di atas gigi seri bawah, atau ujung lidah di antara gigi seri bawah dan atas ya, ujung dengan ujung. Kemudian apa? Ujung lidah berada di antara gigi atas dan gigi bawah. Dan terbuka hanya celah kecil saja ya, si ujung lidah nanti di belakangnya. Maka keluar daripadanya tiga huruf, yaitu sa, za, so. Ketiga huruf ini apa? Itu mendekatnya antara gigi seri atas dan bawah, hampir merapat. Kemudian apa? Ujung lidah berada di antara keduanya. Hanya terbuka antara gigi seri atas dan bawah ini untuk mengalirkan nafas atau suara saja. Ya, seperti sa. Ujung lidah tepat di belakang di antara gigi seri atas dan bawah. Angga bawa bukunya insyaallah. dengan ini lebih jelas. Kalau di buku mungkin lebih kecil. Alhamdulillah Abu Abdillah sudah menyetingnya. Seperti ini posisinya. Di antara gigi seri atas dan bawah, kemudian apa ujung lidah tepat di hadapannya. Seperti itu. Makanya kalau belajar makhraj asalnya mendekat. Karena memang gambarnya kecil. Diposisikan gigi antum antara yang atas dan bawah merapat. Hanya dikasih celah sedikit saja. Kemudian ujungnya apa? Tepat di hadapannya. Terutama apa? Za dengan sa. Ya. Adapun so dia turun sedikit. Ujungnya turun sedikit menuju apa? Tengah gigi bawah. Sehingga antum akan lihat seperti ini. Rapat saja, cuma dikasih celah untuk keluar udara saja. Ya. Itu sini dengan za, as, az. Adapun so nanti apa? Turun sedikit. Tidak tepat di antara ini. Ini adalah untuk posisi sa dengan za. Tapi untuk so ujungnya turun sedikit. Sehingga apa? Dia keluar suara tambahan daripada bibir. So, begitu. As. Sehingga beda dengan sa, as, az. Tapi sa apa? So, keluar suara tambahan dari bibir bawah. As, as, begitu. Sehingga dia masyhur dengan apa? Safir. Bisa dipaham insyaAllah. Tadinya gambarnya mau di print cuman karena kemahalan sehingga dengan ini saja. Kecuali yang mau ngambil file bisa untuk belajar sendiri di rumahnya, ya sudah disediakan. Bisa difahami insyaallah. Difahami, Bu Usman. Posisinya. Ya, posisi dengan apa? Teori dipraktikkan. Seperti itu. Kadang sebagian orang bertanya, katanya meskipun enggak begitu bisa. Seperti to. Orang to apa? Dengan dua bibir. To. Tapi tetap karena patokan ini yang kita pelajari adalah huruf Arab. Ya, bukan huruf Indonesia. Mungkin menurut Indonesia seperti itu. Tapi ketika kita nanti bertalaki dengan orang Arab, maka harus mengikuti apa? Teori mereka. Ya, karena Al-Quran adalah apa? Lughatul Arab. Ya, datang dengan bahasa Arab. Tanya. Itu perbedaannya ya. Sa dengan za sama. Ya. Jadi ujung lidah berada di antara gigi atas dan bawah. Berbeda dengan so agak turun sedikit. Ya, so agak turun sedikit. Baik. di surat An-Nas semua itu praktek sin. Ya. Di surat An-Nas semua praktek sin. Dari mulai ayat pertama ujungnya. Ya. Qul a'udzu bi rabbin nas. Nas. Celahnya sedikit saja untuk keluar apa? Udara. Baik. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Perbedaannya itu ada sa fi su. Ya, tidak su. Oke, sa agak turun sedikit. Fi su. Sa ini sa memang agak sulit. Ya, harus banyak sering melatih. Sa. Nah, dia ada tambahan suara. Ada sofirnya. Fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Sa. Mudah. Ini karena banyak jadi prakteknya sedikit. Nanti di ini saja. Di praktiknya ketika masuk. Sekarang kita baca bersama saja. Surat An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Ilahin nas. Dia untuk keluar saja. Ilahin nas. Sudah, jangan. Ilahin nas. Jangan didorong terus. Jadi dia untuk apa? Menghabiskan nafas saja. Min syarril waswasil khannas. Dua kali. Waswasil. Waswasil. Pokoknya siap-siap ketika nyebutan sin. Berarti apa? Dirapatkan gigi atas dan bawah. Waswasil khannas. Khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Sini di ayat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Mus rapatkan. Mus dan keluar udara yang tergigit atas dan bawah saja. Difaham insyaallah. Za sama seperti ini. Za posisinya sama. Dirapatkan gigi atas dan bawah. Kemudian ujung lidah berada di belakangnya. Dan dia apa? Lebih ke ciri, lebih tampak ketika disukun. Az. Az. Semuanya rapat kecuali celah sedikit saja. Az. Untuk keluar nafas. Jadi, tidak ada kelihatan lidah. Pokoknya az. Ya, az. Itu nanti makhraj yang lain. Setiap huruf memiliki makhrajnya. Seperti dalam ayat Al-Zalzalah. atau apa? Az-zalzalah, apa nih? Ini ke bawah Indonesia, az-zalzalah terus. Az-zalzalah. Az-zalzalah. Ya. Tapi pakai za semua. Ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Semuanya za. Banyak di situ. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Baik, kita baca. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nampaknya ketika disukun itu lebih jelas latihannya. Ya, sebagaimana kita lewati untuk mengetahui makhraj, yaitu dengan disukunkan dan diberikan harokat di awalnya. Az, as, as, as, seperti itu. Az atau as tadi yang pertama, yang kedua za az, yang ketiga so as, as, as. Tadi. Kemudian di awal surat Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Anzal, inna anzalnahu. Za, jadi, pakai za. Ya. Sudah kita lewati antara ja dengan za. Kalau ja ingat di tengah lidah, itu ja. Ya. Fadhal dibaca. Yang pertama, surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dan di surat Al-Lail, untuk lebih membedakan antara ja dengan za, min ni'matin tujza. Tujza. Pertama ja, ya. Yang kedua za. Supaya dibaca diidghamkan. Ya, karena banyak di kalangan awam diidghamkan tujza. Jadi tadi apa? Jim dulu. Tujza, tujza. Baik. Kita baca min ni'matin tujza. Min ni'matin tujza. Tujza. Tujza. Apa yang lebih banyak lagi? Latihan za. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Semuanya apa? Banyak za'an. Kita baca. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Saya mungkin teorinya seperti itu. Nanti latihan tepatnya di pas di tempatnya insyaallah. Dan muhim antum semangat untuk mewujudkan teori dengan praktek di rumah. Ya. Tanpa adanya praktek sulit untuk ditemukan. Ya. Laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifaqihi. Harus adanya riyadhah. Riyadatu mri'in bifaqihi. Seseorang apa riyadhah mengolahragakan mulutnya untuk sering mengucapkannya. Kalau tidak maka apa? istilahnya, jangan di tempat. Baik, dia harus sering dilatih, harus sering dilatih. Sebagaimana orang-orang olahragawan, supaya mereka apa, tambah bagus olahraganya, mereka sering latihan. Demikian pula keadaannya makhraj. Dikatakan oleh Ibnu Jazari, laisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'in bifakihi. Harus adanya riyadhah mulut, ya, olahraga mulut, untuk sering mengucapkannya, sering melatihnya. Tanya. Kemudian sa ini. Sa tadi ingat, ya. Ujung giginya ke sini. Atau ujung lidahnya. Kalau tadi antara sa, ya, sa dengan za di sini ujungnya. Jadi, kalau ini agak turun. Agak turun ke bawah. Gigi seri bawah. Caranya tadi dengan disukun as as. Hey. Yeah. As seperti itu. Cuman apa? Tidak aus. Diusahakan apa? Mulut biasa, kecuali di kasrah dan di dhammah saja. Untuk kesempurnaan kasrah dikebawahkan si si. Ya, kesempurnaan dhammah dimoncongkan su su. Seperti itu. Tapi kalau bukan fathah atau kalau bukan kasrah dan dhammah, biasa atau dibuka saja mulutnya. Tanya. Seperti dalam firman Allah, pertama di surat Al-Ikhlas, Allahus Samad, Allahus Samad. So ya. So tadi ingat ujungnya dikebawahkan sedikit di pertengahan gigi. Allahus Samad. So So Samad. Yang kedua, Ahsanal Qasasi. Qaso So qasasi so si. Yang ketiga, saufa nus nus lihim jahannam nus so. Dan ini memang tadi huruf yang agak sulit untuk kita apa, menghidupkan hamasnya atau menghidupkan sofirnya. Baik. Para tambahannya. Kita baca Allahus Samad. Allahus Samad. Ahsanal Qasasi. Ahsanal Qasasi. sawfa nuslihim jahannam. Sawfa nuslihim jahannam. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Itu pakai so yang pertama. Sayasla. Sayasla naran dhata lahab. Apalagi yang pakai so? Dan juz amma. Dengar. Tadi sudah dilewati di surat An-Nas, di Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Si. Katanya itu aja. So. Ta'as. Sering membaca ini. Ayat yang kedua. Qasasi. Qasasi. So. Si. Ada pertanyaan sampai sini. Bisa. Kita sendiri yang memposisikannya. Teori praktekan. Yang gambarnya dilihat seperti apa, kemudian apa, kita yang menempatkan posisi lidah kita. Seperti ujung lidah dengan tempat tumbuh gigi, dicari tempat tumbuh gigi, digambar seperti apa ya. Ataupun ini sa, za, so. Itu semua tentunya masing-masing kita yang akan merasakannya. Dan juga tentunya kalau musyafahah dilihat mulutnya oleh gurunya, itu kelihatan atau bunyinya seperti apa. Yang lainnya jelas insyaallah, tinggal praktekin saja. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Yang mau ngopi fail nanti bisa ya, ke Ana atau ke Abu Abdillah untuk belajar di rumah yang ada fasilitasnya.